الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أكل حتى شبع باب siapa yang makan sampai kenyang. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail qala haddathana Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha annahu sami'a Anas bin Jadi yang menceritakan di sini adalah Anas bin Malik rawil hadis menceritakan tentang Abu Talha dan ibunya Ummu Sulaim. Qala Abu Talha li Ummi Sulaim laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ifan arifu fihi al-ju'a. Berkata Abu Talha kepada Ummu Sulaim, laqad sami'tu sawta Rasulillah, sungguh aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah lemah. Arifu fihi al-ju', aku kenali bahwa beliau dalam kondisi lapar. Dan memang kalau orang dalam kondisi lapar, dia tidak bertenaga. Karena energi yang kita dapatkan ini, ya kita ambil dari makanan yang kita makan. Dan ini syai'un mahsus. Begitu kita lemah rasanya, karena memang lapar, lemes. Begitu selesai kita buka misalnya, tapi kita dapati bahwa kita segar kembali. Fahal indaki min syai', kata Abu Talha, adakah engkau memiliki sesuatu? Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa seorang perempuan rumahnya itu adalah mamlakahnya dia, kerajaan dia. Walaupun rumah itu rumah suami, tapi perempuan di dalam rumahnya dia sebagai ratu, dia sebagai penguasa. Barakallahu fikum. Dia yang menguasai, dia yang mengetahui segala sesuatunya. Hatta urusan makanan. Hal indaki min syai'. Barakallahu fikum. Ini termasuk nasihat orang tua untuk anak-anaknya yang baru nikah. Barakallahu fikum. Bahwa perempuan itu di dalam rumahnya dia sebagai penguasa. Sehingga orang tua mengatakan jangan pernah engkau menggoyang kekuasaannya. Biarkan dia dengan apa yang dia miliki. Karena seorang penguasa akan sangat jengkel dan tidak senang ketika kekuasaannya digoyang. Barakallahu fikum. Baik. Kata Abu Talha ke Ummu Sulaim, hal indaki min syai', adakah engkau sesuatu? Adakah sesuatu yang engkau miliki? Fa akhrajat aqrasan min sya'ir. Maka Ummu Sulaim mengeluarkan aqras. Aqras itu lempengan roti dari gandum. Tsumma akhrajat khimaran laha falaffatil khabizal khubza bi ba'dihi. Tsumma dassathu tahta thawbi wa raddatni bi ba'dihi. Tsumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Sulaim pun mengeluarkan lempengan roti, kemudian dia mengeluarkan khimarnya, ini kain yang biasa dipakai. Barakallahu fikum. Kemudian dia menggulung roti itu dengan kain tersebut, kemudian dilipatnya. Kemudian dasat fi thobi wa raddatni bi ba'dihi. Dia masukkan ke dalam pakaianku. Kemudian Ummu Sulaim memerintahkan aku mendatangi Rasulullah. Qala fadhhabtu bihi fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa ma'ahun nas. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau di masjid dan di sana banyak orang. Faqumtu alaihim faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalaka Abu Talha. Fakumtu alaihi, maka aku pun berdiri di tengah-tengah mereka orang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, arsalaka Abu Talhah, yakni arsalaka di sini sebenarnya dua hamzah. Tayib hamzatul istifham satu. Barakallahu arsalakanya arsalaka Abu Talhah. Apakah Abu Talhah menyuruh engkau, mengirim engkau, mengutus engkau ke sini? Faqultu na'am, aku mengatakan iya. Qala bi ta'amin, membawa makanan. Qala faqultu na'am. Tayib. Iya, faqala Rasulullah, liman ma'ahu umu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, berdirilah semuanya. Antala kawan talaktu baina aidihim hatta jitu Abu Talhah. Maka aku pun pergi, kata Anas, mendahului sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku mendatangi Abu Talhah, faqala Abu Talhah, ya Ummu Sulaim, qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Berkatalah Abu Talhah, ya Ummu Sulaim, Rasulullah telah datang membawa orang-orang, walisa indana minat ta'ami manut'imuhum. Sementara kita tidak memiliki makanan yang bisa kita bagi untuk mereka. Faqalat Allah wa rasuluhu a'lam. Coba bayangkan. Allah wa rasuluhu a'lam. Betapa cerdasnya Ummu Sulaim. Taib. Dia sangat yakin. Tidak mungkin Rasulullah SAW datang ke sini membawa orang-orang. Kecuali di sini ada sesuatu. Sama seperti yakinnya barakallahu fikum Musa alaihi salatu wassalam. Allah memerintahkannya ke sahil bahar membawa Bani Israel. Sementara di sana ya lautan, pinggir laut. Sementara mereka dikejar oleh Fir'aun, imma bertahan mereka mati, nyemplung ke lautan juga mati. Tapi Musa sangat yakin kalau Allah memerintahkan ke sini, berarti di sini ada jalan keluar. Bukan disuruh ke sini untuk mati. Di sini ada jalan keluar. Maka Ummu Sulaim mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Barakallahu fik. Qala fantalaka Abu Talhah hatta laki ya Rasulullah SAW. Faqbal Abu Talhah wa Rasulullah hatta dakhala. Maka ternyata Abu Talhah mendatangi Rasulullah SAW dan menemui beliau. Kemudian datang lebih dahulu ke rumahnya dan masuklah. Faqala Rasulullah halummi ya Ummu Sulaim ma indaki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahalumi, mari kemari wahai Ummu Sulaim, apa yang ada pada engkau?" Fa'atat bidzalikal khubz. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ummu Sulaim mendatangkan tadi roti tadi. Fa'amarahi fa'futta. Yang tadi sudah dibawa oleh Anas ke masjid, kemudian dibalikin lagi. Barakallahu fik, fa'futta. Futta itu disobek-sobek. Taib, fafutta. Kalau di zaman sekarang ini ada di istilahnya fattat. Fattat itu artinya roti yang disobek-sobek, kemudian apa? Diberi air, dimasak ulang. Barakallahu fikum. Ini roti yang sudah jadi roti, dimasak ulang, ditambah air, dimasak sehingga mengental ulang. Taib, jadi bubur roti. Taib, kemudian tambah pisang. Taib, kemudian tambah susu. Terus jadi sesedap. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halummi ya Ummu Sulaim ma indak?" Fa'atat bidzalikal khubz. Tayib, didatangkanlah roti itu, fa amara bihi fa futta. Wa asharat alaihi Ummu Sulaim ukatan laha fa adamathu. Fa'asarat alaihi Ummu Sulaim ukatan taiblaha fa'adamathu. Kemudian beliau membuat idam. Suma qala bihi Rasulullah SAW, Masya Allahu ayyakum. Sudah ada roti tadi, satu lempeng tadi roti. Kemudian Ummu Sulaim membuat sesuatu dari temannya roti. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Taib. Faqama Rasulullah thumma qama fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu ayyakum." Rasulullah berdoa. Thumma qala, "Idzan li asyar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izinkan masuk 10 orang." Ini kan cuma satu nampan. Asalnya cuma satu roti, satu lempengan roti. Dengar ini. Tapi bukan satu yang banyak. Masukkan 10 orang makan. Fa'adina lahum fa'akalu hatta syabi'u. Mereka pun makan dengan lahapnya sampai mereka kenyang. Tsumma kharaju, kemudian keluarlah 10 orang ini. Tsumma qala idan li asyara, masukkan lagi 10 orang. Ini roti dan idamnya ini tidak habis-habis. Begitu-begitu saja terus. Masukkan 10 orang, izinkan. Adina lahum fa'akalu hatta syabi'u, tsumma kharaju. Mereka pun makan sampai kenyang. Ini musim paceklik. Musim tidak ada makanan, musim orang pada lapar. Mereka pun makan sampai mereka kenyang. Kemudian mereka keluar. Tsumma adzallahu di asyara. Masukkan lagi 10 orang. Fa'akala al-qawmu kulluhum wa syabi'u. Semua orang makan dan semuanya kenyang. Tayyib. Wal-qawmu thamanuna rajula. Mereka semuanya terhitung 80 orang. Makan dari satu lempengan roti. Berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-barakah minallahi subhanahu wa ta'ala. Taib, masya Allah. Syahiduna di sini mereka makan sampai kenyang. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musa, qala haddathana Mu'tamir. Anabihi Mu'tamir bin Sulaiman, anabihi Sulaiman bin Tarhan. Qala wa haddatha Abu Uthman ayda an Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhuma qala. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 wa mi'ah. 130 orang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadin minkum ta'amun? 130 orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara kalian yang masih menyisahkan makanan? Fa idza ma'a rajulin sha'um min ta'amin wa unahuhu fa ujina. Ternyata di antara mereka ada ini dalam perjalanan barakallahu fikum. Ternyata ada seorang membawa satu sa' dari gandum atau yang semisal dengan itu, fa'ujina. Kemudian diadonlah. Tsumma ja'a rajulun musyrikun mush'anun tawilun bighanamin yasuquha. Kemudian datang seorang musyrik mush'anun tawilun apa mush'anun? Coba lihat. Taib. Mush'anun tawilun bighanamin yasuquha. Dia membawa, menggiring kambing-kambing. Faqala Nabi SAW, abai'un am at'iyah au qala hibah. Kata Rasulullah SAW, ini kambing-kambing ini mau dijual. Taib. Atau engkau mau memberikannya kepada kami atau kalian engkau mau menghibahkannya. Qala la bal bai'. Kata orang ini, tidak, bahkan ini adalah kambing yang dijual. Qala fashtara minhu syatan fasuniat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kambing. Sementara mereka berapa? 130 orang. Fasuniat fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisawadil batni yushwa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sawadul batn ini barakallahu fikum hati. Baik. Karena yang namanya hati ini kalau sudah dipotong biasanya warna agak menghitam, agak kehitam-hitaman dia. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dipanggang saja. Baik. Yushwa wa aymullahi ma min ats-tsalatsina wa mi'ah illa qad hazzalahu huzzatan min sawadi batniha. Baik. Tidak ada seorang pun di antara 130 orang kecuali dia telah memakan dari hati kambing tersebut. In kana syahidan atahu iya. Kalau dia hadir, Rasulullah langsung memberikannya. Wa in kana ghaiban khabbaha lahu. Kalau dia tidak ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpankan untuknya. Ini juga pelajaran yang penting barakallahu fikum. Kalau ada sesuatu yang dibagi-bagi dan sementara tidak semua ada yang hadir, barakallahu fikum. Padahal mereka adalah orang yang berhak, jangan diberikan hanya untuk orang-orang yang hadir saja. Barakallahu fikum. Simpankan untuk orang-orang yang tidak hadir. Ini juga akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang. Menunjukkan bahwa mereka juga adalah orang-orang yang diperhatikan. Jadi mereka adalah orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dicintai. Karena demikianlah Jangan seperti orang-orang awam, mumpung orangnya ada, bagi juga cepat, kasih habis. Jangan. Tapi ingat, mereka juga adalah orang-orang yang sama seperti Anda. Jadi, ketika Anda tidak ada, di saat mereka hadir, Anda juga terus sebenarnya berharap agar supaya Anda mendapatkan bagian dari itu. Maka Rasulullah SAW kalau hadir orangnya langsung diberi bagiannya. Kalau tidak, maka beliau menyembunyikannya, menyimpankannya untuk orang tersebut. Tsumma ja'ala fiha qas'ataini fa'akalna ajma'una wa syabi'na. Wa in kana gha'iban khabbaha lahu. Tsumma ja'ala fiha qas'ataini. Kemudian Rasulullah SAW membuat dua nampan besar. Fa'akalna ajma'un, maka kami pun makan semuanya dan kami pun semuanya kenyang. Wa fadala fil qas'ataini fa hamalathu 'ala al ba'ir aw kama qala. Selesai makan semuanya ternyata tersisa sama seperti sedia kala ketika mereka memulai makan. Fa hamalathu 'ala al ba'ir, kemudian dibawalah di atas unta, dibawa. Barakallahu fiikum. Syahiduna apa tadi? Mus'an. Hah? Sya'ana dari kata sya'ana. Hah? Cari mim dengan shin nun. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muslim qala haddathana Wuhaib qala haddathana Mansur an ummihi an Aisyah radhiyallahu anha tufiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina syab'an tufiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina syab'an min al-awdiyati at-tamri wal ma hina syabi'na awwal Tufiya, kata Aisyah, tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal dunia hina syabi'na min al-aswadain at-tamr wal ma, ketika kami kenyang dengan dua yang hitam, yakni korma dan air. Alat taglib, biasanya kita katakan taglib. Sama seperti kata-kata Umaraini, dua Umar, yakni Umar dan Abu Bakar. Itu maksudnya. Atau Umar ini Umar bin Khattab dan Amr barakallahu fik. Qala rahimahullahu taala babun laisa 'ala al-a'ma harajun ila qawlihi la'allakum ta'qilun wan-nahd wan-nihdu wal-ijtima' 'ala at-ta'am. Kusut rambut. Baik. Kusut rambut. Kalau bahasa lainnya asy'ats. Asy'atsa itu berkusut. Kalau ini dah bahasanya lain barakallahu fikum. Mush'anun tawilun. Orangnya tinggi. Babu laisa 'alal 'ama haraj. Di surah apa itu? Berapa? Laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridhi harajun wa la 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti 'amamikum aw buyuti 'ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah kadhalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum ta'qilun laisa 'alal a'ma haraj. Baik, tidak ada dosa bagi orang-orang buta, orang-orang yang memiliki udzur. Wala 'alal a'raj, demikian juga orang yang pincang. Baik. Wala 'alal mardha, demikian juga tidak ada dosa atas orang-orang yang sakit. Baik. Untuk tidak melakukan perkara-perkara yang memang mereka tidak mampu untuk melakukannya seperti jihad fi sabilillah dan yang lainnya. Baik. Kewajiban-kewajiban yang memang dia tidak mampu, maka tidak ada dosa bagi mereka. Wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Baik. Demikian juga kalian tidak memiliki dosa untuk makan di rumah-rumah kalian. Baik. Yang di rumah kalian ada istri kalian, keluarga kalian. Baik. Demikian juga rumah anak-anak kalian. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu fi buyutikum. Barakallahu fikum. An ta'kulu min buyutikum aw buyuti abna'ikum. Dan rumah anak-anak kalian, kalau kalian masuk ke rumahnya, kalian boleh makan apa saja yang siap di meja di situ. Aw buyuti ummahatikum. Dan biasanya memang ketika kita masuk ke dalam rumah-rumah ini, yang pertama kali ditanya sudah makan belum, atau langsung dikatakan makan dulu. Baik, makan dulu. Kita masuk, kita datang ke rumah ibu kita. Waktu makan atau bukan waktu makan, barakallahu fikum. Baik, langsung diperintahkan untuk makan. Makan dulu. Baik, nanti sebelah. Oh iya. Memang lapar ini, baru disiapkan biasanya. Kalau tidak, ya dia bisa memberi udur bahwa saya sudah makan tadi sebelum kesini. Alhamdulillah masih kenyang. Tidak usah repot-repot. Barakallahu fiikum. Taib. Demikian sesungguhnya. Taib. Perempuan-perempuan, istri-istri. Juga demikian ketika dia ada di rumah dan suami datang, maka hendaknya yang dipersiapkanlah makanannya. Karena makanan ini sangat, barakallahu fikum, sangat memberatkan ketika kita tidak mendapatkannya. Mungkin dalam perjalanan capek. Semestinya ketika seorang suami datang ke rumah, makanan sudah siap tersaji, barakallahu fikum. Dan ini termasuk sekali lagi pesan dari pesan-pesan para a'immah kita dalam berpesan untuk anak-anak mereka. Ketika mereka melaksanakan dan mengarungi kehidupan baru dalam kehidupan pernikahan mereka. Barakallahu fikum. Banyak nasihat-nasihat yang sangat bernilai yang dikatakan oleh para ulama kita, kalau nasihat-nasihat ini betul-betul dijalankan, tidak ada perkara, tidak ada problema rumah tangga. Barakallahu fikum. Tidak akan terjadi masalah-masalah. Baik. Mungkin kita anggap sepele, tapi itu sangat barakallahu fiik berpengaruh. Karena terkadang kita tidak memahami sesuatu kecuali harus dirinci. Tidak cukup hanya sekedar kita katakan berlaku baiklah. Baik. Hindari perkara-perkara yang jelek. Terkadang perkara yang seperti ini kita tidak bisa menafsirkannya, tidak bisa menjabarkannya. Sehingganya harus diperjelas sejelas-jelas mungkin. Seperti diantaranya. Ketika orang tua mengatakan kepada anak laki-lakinya yang lagi menikah. Jangan pernah engkau wahai anakku mendatangi istrimu menginginkan dirinya untukmu. Ini pengen jima maksudnya. Dalam keadaan engkau telah mandi keringat dan pakaianmu kotor. Karena perempuan tidak senang dengan kondisi yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Boleh jadi ia menerimamu apa adanya karena hanya sebagai satu kewajiban. Dia menyerahkan dirinya tapi tidak menyerahkan hatinya. Barakallahu fiikum. Ini perkara yang mungkin dianggap remeh. Barakallahu fiikum. Padahal dalam kondisi yang seperti ini semuanya kan pengen nyaman. Barakallahu fiikum. Semuanya pengen baik. Wallahul musta'an. Baik. Sementara orang yang mungkin laki-lakinya dengan keringatnya, mungkin dia mengatakan biasa-biasa juga ini. Padahal istrinya sudah merasa tersiksa dengan bau badannya yang tidak sedap. Walhasil barakallahu fikum termasuk nasihat-nasihat. Ya mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang sehingga mereka melanggarnya dan terjadilah apa yang terjadi. Baik. Wallahul musta'an. Kita lanjutkan. Antakulu min buyutikum au buyuti abaikum, rumah kalian, rumah bapak-bapak kalian, au buyuti ummahatikum, atau rumah-rumah ibu-ibu kalian, au buyuti ikhwanikum, atau rumah saudara kalian, au buyuti akhwati akhawatikum, atau rumah saudara perempuan kalian, au buyuti amamikum, atau rumah paman-paman kalian, au buyuti ammatikum, rumah bibi kalian, au buyuti akhwalikum, paman dari sebelah ibu, au buyuti khalatikum, taib. Bibi dari sebelah ibu, au ma malaktum mafatihahu, atau rumah-rumah yang kalian diberi tanggung jawab untuknya, kalian sebagai pemegang kuncinya. Au sadiqikum, atau teman kalian yang mengajak kalian makan, tidak mengapa kalian makan. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata, tidak mengapa kalian makan berjamaah atau sendiri-sendiri. Masya Allah. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Kalau kalian masuk rumah, maka hendaknya kalian memberi salam. Di sini katakan, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا مَسْكُونَةً أَوْ غَيْرُ مَسْكُونَةً. Kalau kalian masuk rumah yang ditinggali orang atau tidak ditinggali orang, tetap kita memberi salam. فَلْيُسَلِّمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِيَّةَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَوْ أَسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. Atau semoga keselamatan atas kami hamba-hamba Allah yang saleh. إِذْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا أَحَدٌ, kalau memang tidak didapati seseorang di dalamnya. وَهَذِهِ التَّحِيَّةُ شَرَعَهَا اللَّهُ. Jadi jangan nanti kalau ada orang baru memberi salam, masuk ruangan, masuk sesuatu, ucapkan salam kepada, ya boleh jadi ada penghuninya bukan dari manusia mungkin. Barakallahu fikum. Tetap kita memberi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baik. Ini barakallahu fikum tahiyyah wa hiya at-tahiyyatu syara wa hiya at-tahiyyah wa hadhihi at-tahiyyah syara'aha Allah. Ucapan penghormatan ini assalamualaikum warahmatullahi, ini ucapan syar'i. Wahia mubarakatun turmil mawadda wal mahabbah. Ini adalah taip, ucapan keberkahan yang akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Taip. Tayyibatan mahbubatan lissami' suatu yang bagus, yang sangat disenangi oleh orang-orang yang mendengarnya, mendengar salam. Dan bukan cuma ketika kita masuk rumah kita, ketika kita masuk ke dapur. Taip. Ternyata di dapur ada ibu kita, istri kita. Kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wallahul musta'an. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian berakal, agar supaya kalian paham, agar supaya kalian beramal dengannya. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.